I know they top will hit the ball. Zanya bezabela no. Kohanya hama bagi sapu karya. Koi setararin tampa. Silakan hambur hambur hot sauce. Zanya bezabela no. Trakan dan trakan tuh dapati saya. Tom di atas kan di bawah. What up nigga? More back. Listen me, haters, haters, fuck you. Bukti seorang menang banyak, berkarya kamu sutra layak. Dalam percini seinjak, kenai sasaran kamu tertembak. Banyaknya job rasa curi, sahakimi kamu terada curi. Beda kualitas tak bisa pungkiri, M.O.R. Justice and D.R.E. Fuck nigga, I don't give a fuck with you. Fuck nigga, I'm a rap star, yes, yes, yes. Waktu berlalu sama rangkak lambat lawan. Tak perlu ambisi untuk cepat naik daun. What the fuck you talk about me? Senang sapu hati apa yang kau pahami. Tak gemari musik karena hobi bukan untuk job. Banyak yang berkata kurang hobi kalau baik kosong. Kau masih yang instan satu dalam tahap berburu. Sama rantau jauh bukan sama pergi berguru. Silakan usik sapu hidup bom. Soalnya bisa bilang kau hanya hama bagi sapu karya. Kau bisa tararin sampah. Silakan hambur-hambur hosok. Soalnya bisa bilang trakan dan trakan tuh dapati saya. Tom di atas kan dibayar. Cerita apa, bicara siapa, bingung kau saat setanya. Hoax kau rangkai, dorang percaya, buktinya jauh dan saya. Lirik kau rangkai, isinya kosong, mudah dibantai, banyak yang omong. Semua seusai kau balik gong, layaknya badai sebalik borong. Woi, silakan datang, tantang, jika kau rasa sekuat berbarang. Menang memang, karena di situ kau punya pameran, yeah. Bandingkan saya dan kau itu jauh sekali. Kenali di hari kembali, saya pegang kendali. Kau jual sebalik, inilah kau punya uang kembali. Ketika dibanding, tertera jelas kamu kalah bersaing. Kumpul masa dan lalu berunding. Your happiness life is not cheating. Kamtara bisa dapat tong. You want to catch me, it's a what's wrong. Jago menggonggong. Say oh, kamtara kosong. Up to you man. Jika mau singgung silakan pamerkan putalen babi. Saudara satu jauh lebih melambung. Bullshit terlalu banyak ketampung. I don't feel it, you will be killer. Me, drop. Man, it's really high milli. I don't give a fuck with you. Silakan usik sapu hidup bom. Soalnya bisa bilang kau hanya hama bagi sapu karya. Kau bisa tararin sampah. Silakan hambur-hambur hoax. Soalnya bisa bilang